Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal adyani kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki banyak sekali di bulan Ramadan ini, yaitu dengan amalan-amalan kita dituntut untuk kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kebatilan telah Allah tunjukkan dengan kemahakuasaannya, semua kebatilan itu mesti akan musnah di depan kebenaran ataupun al-haq. Kali ini kita akan melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam menundukkan para tukang sihirnya Fir'aun. Itu disebabkan karena Allah memberikan rezeki ataupun nikmat kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ayatnya kita bacakan, yaitu ayat ke-57 dari surah Taha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Artinya, berkata Fir'aun, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, hai Musa? Pada masa lampau, penduduk Mesir menetap di bataran sungai Nil. Oleh karena itu dikenal dengan istilah dalam budaya Mesir dengan ungkapan yaitu An-Nil Azim, keagungan Nil. Sekalipun sungai Nil itu kering sepanjang tahun dan biji-bijian meninggalkan daerah tersebut, hal ini menunjukkan kemalasan yang terdapat pada masyarakat Mesir pada umumnya, sebab mereka sangat menggantungkan kehidupan mereka dengan aliran sungai Nil tersebut. Maka kajian kita ayat ini, yaitu Fir'aun sudah merasakan bagaimana kebenaran Nabi Musa, sehingga dengan kebenaran Nabi Musa itu keluar dari mulut Fir'aun itu tersebut melalui firman Allah. Fir'aun mengatakan, ajitana litukhrijana, wahai Nabi Musa, kamu datang kepada kami litukhrijana, untuk mengusir kami min ardina, dari bumi kami. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang namanya Fir'aun tetap terus bersiap-siap agar ia tidak terkalahkan siapapun. Lupa Fir'aun dengan bagaimana firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran itu akan pasti menang, dan kebatilan itu mesti akan hancur ataupun rusak ditelan bumi tersebut, di bumi ini. Maka hal yang sangat menggembirakan bagi orang-orang di Ulin Nuha, bagi orang-orang yang betul-betul berakal, ia akan mempertimbangkan kesemuanya ini. Apa yang mereka pertimbangkan? yaitu kesenangan yang diberikan Allah. Tidak ada keseimbangannya sedikit pun yang diberikan manusia. Untuk itulah marilah kita lakukan ketaatan, khususnya di bulan Ramadan, khususnya kita dapat membantu saudara-saudara kita, khususnya itu kita jadikanlah budaya kehidupan sehingga kita merasakan bahagia setiap menolong. Kalau setiap ada datang bisikan ketika engkau mengeluarkan duit, engkau mengatakan dalam dirimu, ini pasti ada yang merugikan, pasti ada yang berkurang. Begitulah setan terus mengingatkan kita dari sebuah ketakutan. Padahal Allah telah mengeluarkan segala konsepnya agar kita dapat berjalan dengan bagus dan baik. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin, akan memperjelas bagaimana Nabi Musa menundukkan para tukang sihir Fir'aun. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dari tafsir inspirasi kita mendapatkan kesimpulan bahwa Fir'aun atau kaum kafir atau para pendurhaka banyak yang tidak mengakui kenabian atau ajaran Islam. Mereka melihat mukjizat atau bimbingan Allah sebagai sihir atau kejahatan yang harus dilawan, bukan diikuti. Ini adalah gambaran Fir'aun dahulu, kaum kafir sekarang, para pendurhaka saat ini, para pelawan Tuhan di masa yang akan datang. Tidak mau mengakui kebaikan, tidak mau menerima bimbingan Allah, bahkan bimbingan Allah dicap sebagai sihir atau kejahatan yang harus dilawan. Petunjuk Tuhan dijadikan sebagai cemoohan dan caci maki. Ini telah terjadi dan akan terus terjadi sebagaimana Fir'aun pada masanya dahulu, kini dan akan datang. Akan ditemukan orang-orang yang setipe seperti ini. Mereka tidak mengikuti, tapi melawan. Tapi apa yang terjadi di akhir dari cerita Fir'aun dan Musa? Tetap saja Fir'aun berakhir dengan kesedihan dan penderitaan. Musa berakhir dengan kebahagiaan dan senyum sumringah. Tinggal manusia mau memilih bersama dengan pasukan Musa atau bersama dengan kekuasaan Fir'aun. Bersama Musa, bersama dengan iman. Bersama Fir'aun, bersama dengan kekafiran. Bersama Musa, bersama dengan kekuatan dan kebahagiaan. Bersama dengan Fir'aun, bersama dengan kelemahan dan penderitaan. It's your choice. Ini pilihanmu. Pilihanmu yang memiliki tanggung jawab dan konsekuensi. Beriman membahagiakan, kafir menyengsarakan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin bahwa ayat yang kita kaji saat ini mudah-mudahan dapat mengingatkan kita di bulan Ramadan. Walaupun kita merasakan haus, dahaga, dan rasa lapar, yakinlah Allah akan memberikan karunia yang lebih daripada itu. Karena menurut medis dikatakan bahwa dengan puasa itu dapat menjadikan diri kita sehat. Sedangkan sehat itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih kita ingin menjalankan ketaatan, kita perlu kesehatan yang sangat prima sehingga kita dapat melaksanakannya dengan baik dan menjadikan hal itu semua tambah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal Arifin bahwa ujung dari perlawanan Fir'aun terhadap Nabi Musa bahwasanya Fir'aun tetap terus kalah. karena tidak ada kemenangan yang ia dapatkan sama sekali. Setiap upayanya ingin menjatuhkan Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Maka di bulan puasa ini perlu kita yakin, kalau kita ingin menang, laksanakanlah puasa itu dengan hikmat dan ikhlas. Mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan hambatannya, mudah-mudahan dengan hambatan itu menjadikan kita lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.